الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar doa-doa al-iftitah. Telah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan salah satu lafaz dari doa al-iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib ila akhir al-hadith. Dan telah kita sebutkan pula hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membuka salatnya beliau membaca doa, wajjahtu wajhiy lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan seterusnya. Dan doa iftitah ini yang banyak di utamakan oleh para pengikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan mereka menyebutkan bahwa doa iftitah ini adalah doa yang paling afdal dari doa-doa iftitah yang lainnya. Namun mayoritas mereka biasanya tidak membaca doa iftitah ini secara sempurna, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini, sehingga ini merupakan bentuk tasahul. Kalau seandainya mereka hendak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya mereka membaca doa iftitah ini secara sempurna, sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Muhammad bin Maslamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca doa iftitah ketika beliau mengerjakan salat sunnah. Beliau mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Jadi lafaz ini sama seperti lafaz hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hanya pada bahagian akhir ada perbedaan. Di sini ada penambahan Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka وبحمدك. Ya Allah, Engkau adalah Al-Malik. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, Ya Allah. Dan segala pujian milikmu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Dharqutni dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuka salatnya maka beliau membaca doa Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lalu beliau mengatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang terbaik. Wa ahsanil a'mal, dan kepada amalan yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang membimbing kepada yang terbaik dari akhlak dan amalan itu melainkan Engkau, Ya Allah. Waqini sayyi'al akhlaq wal a'mal, dan jagalah aku ya Allah dari keburukan akhlak dan keburukan amalan. La yaqi sayyi'aha illa anta. Tiadalah yang bisa menjaga seseorang untuk melakukan keburukan akhlak dan amalan melainkan Engkau ya Allah. Dalam doa al-iftitah ini seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing oleh Allah kepada akhlak yang mulia dan kepada amalan yang saleh, amalan yang terbaik. Maka ini juga doa yang sepantasnya bagi seorang muslim menyempatkan membaca doa ini dalam al-iftitah ketika ia membuka salatnya. Doa iftitah yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan juga diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Adapun riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada dua jalur dari hadis Aisyah dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza istaftaha as-salata qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca doa iftitah sebagai pembuka salatnya, beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi doa ini tidak begitu panjang. Subhanakallahumma, seorang hamba menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian untukmu, wa tabaraka ismuka, dan maha berkah namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi, maha mulia keagunganmu, al-jaddu al-azamah, keagungan, kemuliaan, wa la ilaha ghairuka, dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. dalam doa iftitah ini di dalamnya semuanya mengandung pujian, sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengandung permintaan doa dari seorang hamba. Dan telah sahih diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau membuka salatnya dengan membaca doa iftitah ini. Dan bahkan beliau diriwayatkan pernah mengeraskan suaranya ketika membaca doa iftitah ini dan mengajarkan kepada manusia, mengajari kaum muslimin doa iftitah ini. Beliau mengeraskan untuk sebagai ta'lim, ta'limun nas, mengajari kaum muslimin doa iftitah ini, menunjukkan bahwa beliau menganjurkan agar seorang membuka salatnya dengan membaca doa ini atau iftitah ini. Dan doa iftitah ini merupakan doa atau zikir yang menjadi pilihan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam madhab beliau. Beliau lebih menyukai apabila seseorang membaca doa iftitah dengan membaca zikir ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Siapa yang hafal? Hafal? Coba dibaca. Hafal enggak? Enggak. Hafal? Hah? Enggak ada yang hafal? Siapa yang hafal? Hafal? Coba. Barakallahu fiik. Sering baca ini? Doa iftitah. Biasa. Masyaallah. Siapa lagi? Fadhal. Masyaallah. Fadhal. Masyaallah. Siapa lagi? Hah? Hafal. Naam, ini singkat. Jadi tidak terlalu panjang. Tapi mengapa Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa zikir ini lebih afdal daripada yang lainnya? Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad ada 10 alasan yang beliau sebutkan. Ada 10 alasan yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala tentang mengapa Al-Imam Ahmad rahimahullah taala lebih mengutamakan membaca zikir iftitah ini apabila beliau memulai salatnya. Di antaranya, kita tidak perlu menyebutkan seluruhnya, di antaranya kata beliau, ishtimaluhu ala afdalil kalam ba'dal Qur'an. Karena zikir ini di dalamnya mengandung ucapan yang paling afdal setelah Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, ucapan yang paling afdal setelah Al-Qur'anul Karim adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika seorang yang mengerjakan salat, dia memulai salatnya dengan apa? Takbir. Allahu akbar. Maka dia telah bertakbir. Lalu kemudian dia membaca doa iftitah ini, subhanakallahumma subhanaka. Dia menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk afdalul kalam. Seutama-utama ucapan setelah Al-Qur'an Al-Karim. Wa bihamdika, alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihamdika. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa la ilaha illallah. Pada akhir dari iftitah ini disebutkan wa la ilaha ghairuka. Wa la ilaha ghairuka. Maka ini menunjukkan bahwa zikir istiftah ini di dalamnya mengandung afdalul kalam, seutama-utama ucapan setelah Al-Quran Al-Karim. Alasan yang lain kata beliau, annahu istiftahun akhlasu lithana'i ala Allah wa ghairuhu mutadhamminun lid'a. Bahwa zikir iftitah ini di dalamnya mengandung pujian murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan hanya kepada Allah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Seluruh dari ucapan ini adalah pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan sifat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah tabarak wa taala. Tidak mengandung doa, tidak mengandung doa. Sementara doa iftitah yang lain itu ada kandungan doa, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Ini mengandung doa, permohonan seorang hamba kepada Allah. Tapi doa iftitah ini murni pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa thana'u afdalu min ad-du'a. وَالثَّنَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَى. Pujian kepada Allah itu lebih afdal daripada berdoa. Memuji Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal daripada berdoa. Karena ketika seorang memuji Allah, maka di dalamnya sudah mengandung doa. Ketika seorang memuji Allah yang menyebabkan Allah cinta kepadanya, Allah ridha kepadanya, itu sudah mengandung doa. Allah memberikan apa yang maslahat untuk hamba tersebut. Sementara doa belum tentu mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau mengatakan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik berdoa adalah berdoa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku dalam berdoa adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita perhatikan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu dan seterusnya. Di dalamnya kita tidak mengetahui ada doa di dalamnya. Kalimat ini murni pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah kalimat yang terbaik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berdoa pada hari Arafah, lalu dianjurkan memperbanyak lafaz ini, menunjukkan bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal daripada sekedar berdoa. Memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ya, itu kalimat-kalimat yang lebih afdal daripada seorang sekedar berdoa, dia memanjatkan dan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menganjurkan untuk membaca doa iftitah ini Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan suratul ikhlas, kata beliau, ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'anul Karim. Sebab suratul ikhlas di dalamnya murni menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujian hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, doa atau zikir iftitah yang sahih, dan bukan berarti seorang tidak membaca doa iftitah yang lain, namun penjelasan ini untuk mengingatkan kepada kita agar kemudian kita tidak melalaikan doa iftitah ini. Kalimat-kalimat yang ringkas namun ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Pujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.